Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kembali Allah pertemukan kita dalam kajian serial sejarah peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana berkecamuknya perang Hunain, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pada awalnya mereka terdesak oleh serangan yang dilakukan oleh orang-orang Hawazin. Sehingga banyak di antara para sahabat yang ketika itu meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun dengan segera setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abbas bin Abdul Muttalib untuk memanggil kembali mereka, maka para sahabat pun kembali ke sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, melindungi beliau dan kemudian berhasil menekan pasukan kaum musyrikin. Banyak sekali kisah kepahlawanan saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah yang terjadi dalam perang Hunain. Insyaallah kita akan ambil beberapa kisah kepahlawanan yang terjadi pada perang Hunain. Sebelum nanti kita ambil faedah-faedah apa saja yang bisa kita petik dari sejarah peperangan Hunain ini. Di antara kisah kepahlawanan yang kita bisa dapatkan di tengah-tengah perang Hunain adalah kisah kepahlawanan Ali bin Abi Thalib dan salah seorang sahabat Ansor. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya. Rajulun min Hawazin ala Jamal lahu ahmar fi yadihi rayatun lahu sauda fi ra'si rumhin tawil lahu amaman nas wa Hawazinu khalfah. Kata Jabir, ada seorang laki-laki, ya, dari kalangan Hawazin yang ketika itu dia sedang berada di atas ontanya yang berwarna merah. Menunjukkan bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Ya, fi yadihi rayatun lahu sauda. Dan di tangannya dia memegang panji yang berwarna hitam. Ya, dan di ujung tombak tersebut, ya, ada sesuatu yang tajam. Ya. Kemudian dia berada di barisan terdepan, wa Hawazin khalfahu, dan orang-orang Hawazin ada di belakangnya. Jadi dia ini seperti seorang panglima bagi orang-orang Hawazin. Fa idza adraka fa'ana bi rumhi. Kalau dia menemukan, ya, pasukan kaum muslimin, dia langsung tombak dengan tombaknya tersebut. Dia langsung tusuk dengan tombaknya tersebut. Ya. Wa idza fatahun nas rafa'ahu liman wara'ahu fattaba'u. Kalau tidak ada orang di depannya, maka dia angkat kembali panjinya tersebut, ya. Kemudian orang-orang pun mengikuti di belakangnya. Jadi ada seorang yang sangat arogan dari kalangan Hawazin, dia memegang panji. Jadi setiap dia bertemu dengan kaum muslimin, dia tusukkan tombaknya kepada kaum muslimin. Kalau tidak, maka dia angkat kembali, ya, untuk menjadi panduan bagi orang-orang di belakangnya. Ini orang sangat arogan ketika itu. Ya. Bahkan kemudian kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, baina dzalika ar-rajul min Hawazin sahibur rayah ala jamalihi dzalika yasna ma yasna idh hawa lahu Ali ibn Abi Thalib wa rajulun minal ansar. Maka orang itu melakukan apa yang dia inginkan, ya, dengan kecongkakannya di tengah-tengah pertempuran, ya. Setiap kali ada kaum muslimin, dia tombak, kemudian dia naikkan lagi panjinya. Maka hal ini kemudian dilihat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan seorang dari kalangan Ansar, yuridunahu. Maka kedua orang ini menginginkan untuk membunuh pimpinan dari orang-orang Hawazin tadi. Jadi Ali bin Abi Thalib dan salah seorang dari sahabat Ansar, ya, berusaha untuk mengincar si pemilik tombak tadi. Khalafa ya'tihi Ali min khalfihi fa dharaba ya urqubai jamal. Urqubai al-jamal. Fa waqa'a ala ajuzihi. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Ya, Ali bin Abi Thalib mendatangi orang tersebut, kemudian dia memukul kedua lutut unta yang sedang ditunggangi oleh orang tersebut. Ya, kemudian unta itu pun tersungkur. Wa wasabal ansar 'ala ar-rajul fa darabahu darbatan. Ya. Kemudian setelah untanya tadi menderum ya karena disabet kakinya oleh Ali bin Abi Thalib, maka orang Ansar yang bersama Ali bin Abi Thalib dia segera menyambar penunggang unta tersebut, fa darabahu darbatan. Ya, atanna qadamahu binisfi saqihi. Ya, dia segera menyerang orang yang menaiki unta tersebut, kemudian dia pukulkan pedangnya sampai kemudian terpotong setengah dari betisnya. Jadi kena betisnya orang tersebut, lalu kemudian dia pun jatuh dari untanya. Ya. Maka ketika itu kaum muslimin ya ketika melihat apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, maka mereka kemudian bersemangat untuk menyerang kaum musyrikin. Ya, ketika makanya ketika perang ya yang diincar itu adalah para pemegang panji. Ketika para pemegang panji ini telah tersungkur, maka bisa jadi orang-orang yang ada di belakangnya atau mental pasukan yang ada di belakangnya ini jatuh. Ya, ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan salah seorang sahabat dari Ansar. Dia mendekati orang yang memegang panji kaum musyrikin, kemudian membunuhnya. Baik. Kemudian setelah kaum musyrikin, mereka terdesak, ya pasukan kaum musyrikin dikejar oleh kaum muslimin. Di antara pasukan yang mengejar kaum musyrikin adalah pasukan yang dipimpin oleh Abu Amir Al-Ash'ari. Abu Amir Al-Ash'ari. Ya, sampai kemudian Abu Amir Al-Ash'ari ini meninggal dunia. Ya, beliau gugur di medan pertempuran. Bagaimana kisahnya? Kisah kepahlawanan ya Abu Amir Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Ceritanya dituturkan oleh keponakan beliau yang menjadi saksi mata. Antum bayangkan ya, pamannya terbunuh, keponakannya menyaksikan. Ya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari, beliau mengatakan, "Lamma faragha Nabi sallallahu alaihi wasallam min Hunain, ba'atha Aba Amir ala jaisin ila Autas." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil memenangkan perang Hunain, artinya pasukan kaum musyrikin sudah terpukul mundur, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Amir Al-Ash'ari untuk memimpin pasukan kaum muslimin menuju Autas. Ya, Autas adalah tempat yang berada di sekitar Hunain, antara Hunain dan Taif. Ya. Falakiya Durayd ibn Simmah, faqutila Durayd, ya, faqutila Durayd. Maka kemudian pasukannya Abu Amir Al-Ash'ari ini bertemu dengan pasukannya Durayd ibn Simmah. Ini sudah kita kisahkan pada pertemuan yang lalu ya. Durayd bin Simmah adalah seorang yang senior ya dari kalangan dari orang-orang Taif, dia yang banyak memberikan saran kepada Malik bin Auf ya pemimpin kaum musyrikin, namun sarannya ditolak, tapi dia tetap ikut berperang. Maka kemudian ya dia bertemu dengan pasukan Abu Amir Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Durayd bin Simmah pun terbunuh. Wa hazamallahu ashabahu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menghancurkan ya pasukan-pasukannya Durayd bin Simmah. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari dan pasukannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan pasukannya Durayd bin Simmah. Faqala Abu Musa wa ba'athani ma'a Abi Amir. Qala farumiya Abu Amir fi rukbatihi ramahu rajulun min Bani Jusham bisahmin. Maka ketika pertempuran sedang berkecamuk, ya. Abu Musa Al-Ash'ari mengatakan, ya ketika itu aku bersama dengan pamanku, Abu Amir. Jadi ada Abu Musa Al-Ash'ari, ini keponakannya, ada Abu Amir Al-Ash'ari, paman beliau. Farumnya Abu Amir, maka ketika pertempuran sedang berkecamuk, ya Abu Amir terpanah. Fi rukbatihi, tepat mengenai lututnya. Ya, tepat mengenai lututnya. Siapa yang memanah beliau? Romahu rajulun min Bani Jusham. Yang memanah beliau adalah seorang dari kalangan Bani Jusham. Bisahmin dengan sebuah anak panah. Fa'athbatahu fi rukbatihi fantahaitu ilaih waqultu ya ammi man romak. Kemudian kata Abu Musa al-Ash'ari, ya, panah itu ternyata menancap dengan kokoh, ya, di lututnya Abu Amir al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Kemudian Abu Musa pun mendatangi pamannya. Dia mengatakan, ya ammi man robak, wahai paman, siapa yang baru saja memanahmu? Maka kemudian fa'asyara Abu Amir ila Abi Musa. Maka kemudian Abu Amir al-Ash'ari memberikan isyarat kepada Abu Musa. Faqala inna dhaka qatiri. Ya. Sesungguhnya orang itulah yang telah memanahku. Jadi tunjukkan oleh Abu Amir al-Ash'ari, dia itu yang telah memanahku, wahai keponakanku. Maka Abu Musa segera menuju orang tersebut. Faqasattu lahu fa'tamattuhu falahiktuhu. Maka kemudian aku pun menuju, ya, aku berjalan untuk menuju orang yang telah memanah pamanku, ya, kemudian sampai aku pun bisa menemuinya. Falamma ra'ani walla anni dhahiban. Tapi ketika dia melihat aku mengincarnya, dia pun kabur. Ya, jadi dia berusaha untuk mencari orang yang telah memanah pamannya, tapi orangnya kabur. Fattaba'tuhu wa ja'altu aqulu lahu ala tastahi. Ya. Alasta arabiyan, ala tathbut. Wahai orang yang telah memanah pamanku, ya, kata beliau, ala tastahi. Ya, tidakkah engkau malu? Kok kabur terus kamu? Ya. Kok dikejar kamu tidak berusaha melawan? Kenapa kamu kabur? Ya, setelah memanah kamu kabur. Kenapa kamu kabur? Alasta arabiyan, bukankah engkau seorang Arab? Ya, seorang laki-laki dari kalangan bangsa Arab. Apakah pantas seorang laki-laki dari bangsa Arab kemudian kabur seperti itu, berbuat pengecut seperti itu? Ya, ingat, orang itu kalau dia diingatkan dengan perkara-perkara seperti ini, ya, bangkit emosinya, ya. Masa kamu bangsa Arab? Bangsa Arab gak ada yang pengecut seperti kamu. Ya. Maka kemudian, ya, fakaf, kemudian orang itu pun berhenti, ya, faltaqaitu ana wa huwa fahtalafna ana wa huwa dorbatain dorabtuhu bisayif. Ya, maka kemudian dia pun berhenti, ya, jadi gengsinya juga kena ini, ya, dibidik oleh Abu Musa al-Ash'ari. Bukankah kamu orang Arab? Orang Arab tuh gak ada yang pengecut seperti kamu. Nah, tersinggung dia. Akhirnya dia berhenti, kemudian aku pun bertarung, ya, aku pun bertarung dengannya, kemudian kami saling memukul, ya, fakhtalafna ana wa huwa darbatain fadarabtuhu bisayf faqataltuhu. Kemudian aku pun berhasil untuk membunuhnya. Setelah terjadi pertempuran pedang, ya, aku pun berhasil membunuhnya. Tsumma rajatu ila Abi Amir. Kemudian aku pun kembali kepada Abu Amir, pamanku. Faqultu innallaha qad qatala sahibak. Wahai paman, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk perhatikan redaksinya Abu Musa al-Ash'ari. Ketika dia mengatakan, ya, memberitakan keberhasilannya telah membunuh orang yang telah melukai pamannya dengan panah, apa yang dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, menunjukkan ketawaduan beliau, beliau mengatakan, innallaha qad qatala sahibak. Wahai paman, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membunuh orang yang melukaimu. Jadi tidak kemudian beliau berbangga-bangga, wahai paman, ini aku yang telah membunuh orang yang telah melukaimu. Tidak. Innallaha qad qatala sahibak. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membunuh, Allah subhanahu wa ta'ala telah membunuh orang yang melukaimu. Qala fanzi hadha sahm. Maka kemudian Abu Musa al-Ash'ari diperintahkan oleh pamannya. Coba kau cabut panah yang tadi sudah menancap dengan kokoh di lutut sang paman. Fanaza'tuhu, ya, fanaza minhul ma. Maka kemudian aku pun cabut panah tersebut, lalu muncratlah darah dari lutut Abu Amir al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Antum bayangkan, ya, panah pas kena lututnya, tembus. Kemudian dia meminta untuk dicabut. Itu bisa bayangkan itu, ya. Bayangkan saja ngeri itu, ya. Panah yang sudah tertancap dalam lalu cabut. Ya, muncrat darahnya, keluar darahnya. Maka kemudian Abu Amir seakan-akan beliau merasa bahwa luka ini adalah luka yang akan membawanya kepada kematian, dia pun berwasiat kepada keponakannya tersebut. Faqala yabna akhi, intalik ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa aqri'hu minni salam wa qul lahu yaqulu laka Abu Amir istaghfir li. Maka kemudian Abu Amir Al-Asy'ari mengatakan, wahai keponakanku, ya, pergilah engkau menghadap Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sampaikanlah salamku kepadanya. Faqul lahu, dan katakan kepadanya, yaqulu laka Abu Amir, bahwa Abu Amir mengatakan kepada dirimu wahai Rasul, istaghfir li. Ya. Abu Amir berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mintalah ampunan untukku. Dilihat ya, di pesannya yang terakhir sebelum dia meninggal dunia, dia berpesan kepada sang keponakan ya, agar menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan untuk beliau. Taim. Qala fasta'malani Abu Amir 'alan nas wa makatha yasiran. Maka kemudian Abu Amir pun mengangkatku ya sebagai komandan. Jadi karena beliau sudah mengetahui, beliau sudah berada di penghujung kehidupan beliau, beliau pun memerintahkan sang keponakan atau mengangkat sang keponakan sebagai komandan pengganti. Fama kata yasiron, ya. Maka kemudian Abu Amir pun sempat hidup sebentar. Thumma innahumat. Kemudian beliau pun meninggal dunia. Kita bisa lihat ya, bagaimana Abu Amir Al-Asy'ari pesannya yang terakhir. Dia menginginkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampunan atas dosa-dosanya. Maka kemudian Abu Musa Al-Asy'ari pun menjalankan apa yang diwasiatkan oleh sang paman. Qala falamma raja'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhaltu alaihi wa huwa fi baitin ala saririn murmal wa alaihi firashun qad athara lima rimalu sarir bi dhahri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa janbai. Ya, kisahnya berpaling kepada beberapa waktu setelahnya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah. Ya, jadi Abu Musa Al-Asy'ari baru bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah pasukan kaum muslimin kembali ke kota Madinah. Ya. Kemudian beliau menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Ketika itu beliau sedang berada di tempat tidur ya, yang di atasnya ada tikar. Ya, tempat tidur di atas tanah, kemudian di atasnya ada tikar. Yang tikar tersebut ya wa atharu rimal lisarir, ya, yang bekas-bekas tikar tersebut ya tertampak pada punggungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa janbai, dan sisi tubuh beliau. Ya, jadi bukan tempat atau alas yang empuk seperti yang kita dapati di masa kita, enggak, tapi tikar yang kasar sehingga menimbulkan bekas-bekas di tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau pun menyampaikan wasiat dari pamannya Abu Amir Asy'ari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu ya, kata di dalam riwayat dikatakan thumma rafa'a yadayhi, atau sebelumnya fada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam bima'in fatawadda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta untuk dibawakan sejumlah air, kemudian beliau pun berwudu. Fatawadda minhu. Beliau berwudu dari air tersebut, menunjukkan kepada kita bahwa disunahkan untuk berwudu ya terlebih dahulu sebelum berdoa. Artinya berdoa dalam keadaan kita suci. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a yadayhi. Kemudian beliau pun mengangkat kedua tangannya. Thumma qal Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Beliau langsung, karena ini adalah wasiat dari Abu Amir, minta didoakan agar Allah mengampuninya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat tangannya setelah berwudu, mengangkat tangannya lalu mengatakan Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah ampunilah ya Ubaid Abu Amir. Nama beliau Ubaid Al-Asy'ari, Abu Amir Al-Asy'ari. Hatta ra'aitu bayada ibtaih. Ya, Nabi SAW mengangkat tangannya sampai aku bisa melihat putihnya ketiak Nabi SAW. Qala, kemudian Nabi SAW melanjutkan doanya. Allahumma ja'alhu yawmal qiyamah fawqa kathiri min khalqik aw minan nas. Kemudian kata Nabi SAW, ya Allah, jadikanlah Abu Amir pada hari kiamat, dia berada di atas kebanyakan manusia. Ya. Fakultu waliya Rasulullah. Maka ketika mendengar doa tersebut, Abu Musa pun menginginkan untuk didoakan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, fastaghfir. Ya Rasulullah, fastaghfir. Ya. Wahai Rasulullah, mintalah ampunan juga untuk diriku. Waliya Rasulullah, fastaghfir. Dan untukku juga, wahai Rasulullah, hendaknya kau minta ampunan. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma ghafir li Abdillah ibn Qais dhanbahu wa adkhilhu yawmal qiyamah mudkhalan karima. Ya, kemudian Nabi SAW berdoa, ya Allah, ampunilah Abdullah bin Qais, yakni Abu Musa al-Ash'ari, ya, ampunilah dosa-dosanya dan masukkanlah dia, ya, pada hari kiamat nanti, mudkhalan karima, ke tempat yang mulia. Ya, jadi Abu Musa al-Ash'ari pun didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan dari dua sahabat yang mulia. Yaitu Abu Amir al-Ash'ari yang meninggal dalam peperangan Hunain, kemudian juga menunjukkan keutamaan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini kisah kepahlawanan Abu Amir al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Di sana ada juga kisah kepahlawanan Abu Qatadah. Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dari orangnya sendiri. Jadi pelaku sejarahnya sendiri yang berbicara, ya, tentang bagaimana perjuangan beliau di perang Hunain. Kata beliau, "Lamma kana yauma Hunain, nadhartu ila rajulin minal muslimin yuqatilu rajulan minal musyrikin. Wa akharu minal musyrikin yaqtiluhu man wara'ahu liyaqtuluhu." Ketika perang Hunain, aku melihat kaum muslimin, ya, sedang memerangi seorang musyrik. Ya, ada seorang muslim sedang memerangi, kaum muslimin sedang berperang, sedang memerangi kaum musyrikin. Namun kemudian, wa akharu minal musyrikin yaqtiluhu min wara'ih. Ya. Ada seorang dari kalangan kaum musyrikin yang dia mengintai di belakang. Liyaqtuluhu, untuk membunuh kaum muslimin. Jadi ketika kaum muslimin sibuk berperang, ada sebagian dari kaum musyrikin yang mencoba untuk membokong, ya, menyerang dari arah belakang. Fa asra'tu ila alladhi yaqtiluh, fa rafa'a yadahu liyadribani wa adribu yadahu. Maka aku pun bersegera untuk memburu orang tersebut. Ya. Kemudian ketika farafa yadahu, ketika dia akan mengangkat, ya, tangannya untuk memukulku, artinya untuk menyabetku dengan pedangnya, ya, adribu yadahu, aku malah berhasil untuk menyabet tangannya tersebut. Ketika dia baru ingin menyabetkan pedangnya kepadaku, tapi aku lebih duluan untuk menyabet tangannya. Faqata'tuha, maka aku pun memutus tangannya tersebut. Tsumma akhadhani fadhammani dhamman syadidan. Kemudian dia pun memelukku dengan pelukan yang erat. Itu bisa bayangkan, ya, perang, kemudian musuh itu akan menebaskan pedangnya, kemudian Abu Qatadah radhiyallahu anhu langsung, ya, dia terlebih dahulu menebaskan pedangnya kepada sang musuh. Lalu apa yang dilakukan oleh musuh? Dalam keadaan tangannya sudah terpotong, langsung dia mendekap Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Antum bisa bayangkan, ya, kalau antum berada di medan pertempuran, tiba-tiba musuh yang antum serang memeluk antum dengan pelukan yang demikian erat, ya. Sampai kemudian aku pun merasa khawatir, ya. Tsumma taraka fatahallala wa dafa'tuhu. Maka kemudian ternyata semakin lama pelukannya itu semakin melemah, akhirnya aku tolak dia, aku dorong dia. Ya. Tsumma qataltuhu, kemudian aku pun membunuh orang tersebut, ya. Maka kemudian singkat cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, man aqama bayyinatan ala qatil, ya, qatalahu falahu salabuh. Barang siapa yang bisa menunjukkan bukti atas orang yang telah dia bunuh, maka dia mendapatkan salabnya. Salab pakai ba, salab, ya. Dia mendapatkan salab. Salab itu adalah sudah pernah kita jelaskan dalam pertemuan, beberapa pertemuan yang lalu, salaf itu adalah harta yang dibawa oleh orang yang terbunuh, ya, yang melekat di badannya. Jadi tamengnya, atau baju besinya, atau helmnya, atau pedangnya. Nah, ketika pasukan musuh ini dibunuh oleh pasukan kaum muslimin, maka pasukan kaum muslimin, ya, orang yang membunuh pasukan musuh tersebut, dia boleh mengambil apa yang ditinggalkan. Ya, bukan ghanimah, tapi salab. Ini untuk dia pribadi. Ya, kalau ghanimah itu dikumpulkan kepada komandan, baru kemudian dibagikan, didistribusikan. Tapi kalau salab, ini langsung diambil oleh orang yang berhasil membunuh pasukan tersebut. Ya, maka Nabi SAW untuk menyemangati kaum muslimin, ya, barang siapa yang berhasil menunjukkan bukti bahwa dia telah membunuh musuhnya, maka silahkan dia mengambil barang-barang itu dari musuhnya. Ya. Maka kemudian fakumtu, kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, maka aku pun bangkit untuk mencari bukti. Ya. Maka aku pun bangkit untuk mencari bukti. Ya, bukti apa yang bisa aku pakai untuk menunjukkan bahwa akulah yang telah membunuh seorang musyrik tadi. Ya. Kemudian ada seseorang yang mengatakan, ya, ketika dia mencari, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, ya, seseorang bangkit kemudian mengatakan, ya, silahu hadal qatil alladhi yadkuru indi fa'ardihi minhu. Ada orang yang ngomong, ya, bahwa perisai atau apa, senjata, ya, senjata orang yang telah dibunuh oleh Abu Qatadah ini ada di tanganku. Tapi aku menginginkan agar Abu Qatadah, ya, memberikan ini kepadaku. Jadi ada orang yang dia tidak membunuh pasukan kaum musyrikin, tapi dia yang mengambil salapnya Abu Qatadah. Kemudian dia mengatakan, ya, senjata orang yang dibunuh oleh Abu Qatadah ada di tanganku. Kemudian aku meminta agar Abu Qatadah ridho untuk melepaskan ini. Maka kemudian Abu Qatadah dibela oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ada redaksi yang sangat menarik ini, ya. Qala Abu Bakar, kalla la yu'tihi, ya, Usaybigha min Quraisy, ya, wa yada'a Asadan min Usudillah, ya, yuqatil anillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, kalla, sekali-kali tidak. La yu'tihi Usaybigha min Quraisy. Ya, ini tidak pantas diberikan kepada seekor burung yang kecil, Usaybigh, ya, seekor burung yang kecil. Burung apa yang kecil misalnya? Burung gereja, ya. Enggak pantas senjata yang demikian bagus ini diberikan kepada burung yang kecil, ya. Kemudian kita tinggalkan Asadan min Usudillah. Kemudian kita tinggalkan salah satu singa dari singa Allah. Ini yang berhasil membunuh dia adalah salah seorang singa, bukan kamu, wahai burung pipit, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kita tuh jangan mengklaim sesuatu. Kalau Anda tidak punya karya, tidak punya jasa, jangan mengklaim. Paham kan? Ya, Abu Bakar As-Siddiq mengkritik orang tersebut. Ya, ini yang berhak untuk mendapatkan salapnya adalah singa dari singa-singa Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dialah yang telah membunuh orang tadi dengan begitu gagah perkasa. Ya, dialah yang pantas, yang sosok yang yuqatil anillahi wa rusulih, yang dia berperang untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'addahu ilayya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit kemudian mengambil harta tersebut lalu diberikan kepada Abu Qatadah. Lihat, Abu Qatadah awalnya beliau tidak mikir sama sekali, ya. Beliau pokoknya perang saja. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan, ya, barang siapa yang membunuh seorang musuh, maka apa yang ada di badan musuh tersebut menjadi haknya. Baru Abu Qatadah mencari-cari, ternyata sudah diambil oleh orang lain. Ya. Tapi alhamdulillah, dia jujur mengatakan bahwa ini yang punyanya Abu Qatadah ada di saya. Ya, kata Abu Bakar, enggak pantas. Ya, kamu mendapatkan itu enggak pantas. Karena yang membunuh adalah Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadilan beliau, beliau pun memberikan salab dari orang yang terbunuh tersebut kepada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Fastaraitu minhu khirafan. Fakana awwalu malin awwala malin, ya, ta'athlutuhu fil Islam. Maka kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, aku menjual, ya, kemudian aku menjual rampasan perang tadi, yakni salap dari orang tadi, karena mungkin baju besinya bagus, ya, helmnya bagus, kemudian pedangnya bagus, dijual oleh Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dengan hasil penjualan itu, dari hasil penjualan tersebut, dia bisa membeli sebidang tanah. Dan yang menarik lagi kata Abu Qatadah, inilah harta yang pertama-tama aku miliki dalam keislamanku. Jadi setelah beliau masuk Islam, inilah harta yang pertama kali beliau miliki. Yakni apa? Salap dari seorang pasukan musyrikin yang berhasil dia bunuh di perang Hunain. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, termasuk juga kisah kepahlawanan, kita bisa lihat pada sosok Abu Talhah dan istri beliau, Ummu Sulaim. Abu Talhah dan Ummu Sulaim ini adalah pasangan suami istri yang ikut dalam peristiwa perang Hunain. Kisahnya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini anak tirinya Abu Talhah. Ya, jadi Ummu Sulaim sebelum menikah dengan Abu Talhah, dia pernah menikah dengan seseorang yang bernama Malik, ya, dan dia meninggal di masa jahiliyah, makanya Anas bin Malik. Ya, setelah itu Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah dengan mahar keislaman Abu Talhah. Maka kata Anas bin Malik, beliau bercerita tentang bapak tiri dan ibunya. Beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma idzin, yakni yauma Hunain, man qatala kafiran falahu salabuh. Barang siapa yang membunuh, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membunuh seorang yang kafir, maka dia berhak untuk mendapatkan salabnya. Ini apa yang ditinggalkan oleh orang kafir tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Talhah? Faqatala Abu Talhah yauma idzin 20 rajulan. Maka ketika perang Hunain, Abu Talhah radhiyallahu anhu membunuh 20 orang kafir. Abu Qatadah kaya raya, ya. Abu Qatadah bisa membeli sebidang tanah dengan salapnya. Nah, ini Abu Talhah berhasil membunuh 20 orang, 20 kali lipat dari apa yang dilakukan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Wa akhadha aslabahum, ya. Dan kemudian dia pun mengambil harta peninggalan dari orang yang dia bunuh. Kemudian walakiya Abu Talhah Ummu Sulaim wa ma'aha hinjar. Maka setelah mengumpulkan salap dari orang-orang yang dia bunuh, Abu Talhah pun bertemu dengan istrinya Ummu Sulaim. Wa ma'aha khinjar. Ketika itu di tangan Ummu Sulaim ada sebilah khinjar, sebelah belati. Ya, pisau, sebuah pisau belati. Maka kemudian Abu Talhah mengatakan kepada Ummu Sulaim, "Kenapa wahai istriku engkau membawa pisau?" Ya, karena wanita tidak ikut berperang, ya. Wanita dalam peperangan di masa Islam, mereka bertugas untuk memberikan minum kepada pasukan atau merawat yang sakit. Jadi mereka tidak secara langsung berperang. Ya, jadi tentara wanita itu tidak ada di masa Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, yang memang dirancang ada tentara wanita yang ikut berperang, ini enggak pernah, enggak ada. Faqala ya Ummu Sulaim, ma hadza ma'ak? Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau bawa? Ya. Qala aradtu wallahi indana minni ba'duhum, ya, ab'aju bihi batnahu. Ya, aku menginginkan kata Ummu Sulaim, ya, dengan pisau belatiku ini, kalau ada pasukan kaum musyrikin yang kemudian mendekatiku, maka aku akan robek perutnya. Masya Allah. Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau ada pasukan kaum musyrikin yang mendekati, maka aku akan robek perutnya. Fa akhbara bidzalika Abu Talhah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian hal yang demikian dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, menunjukkan keberanian dari Ummu Sulaim, ya, beliau sampai bersiap. Ya, beliau tidak maju di medan pertempuran, tapi kalau ada pasukan kaum musyrikin yang mendekati, maka beliau akan belah perutnya dengan pisau tersebut. Ya, maka seorang wanita muslimah hendaknya juga punya keberanian, walaupun mereka tidak ikut langsung berperang di ujung tombak pasukan kaum muslimin, tapi mereka tetap bersiap bersiap-siap. Demikian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kisah peperangan dalam kisah kepahlawanan dalam perang Hunain. Ya, kita bisa melihat bagaimana keberanian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam peperangan-peperangan mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhirnya perang Hunain berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Kaum musyrikin ya mereka mundur ya, kemudian mayoritas di antara mereka masuk ke dalam benteng kota Thaif. Dan kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Disebutkan oleh para ulama ya, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ghanimah ini dibawa ke suatu tempat yang bernama Jironah. Ya, Jironah ini tempat yang ada di dekat kota Makkah. Ya, di dekat kota Makkah. Kemudian Nabi menugaskan Abdullah bin Mas'ud untuk mengawasi ghanimah tersebut yang nanti akan baru akan dibagi oleh Nabi SAW setelah beliau melakukan pengepungan ke kota, ke benteng kota, kota Thaif. Baik, ini adalah akhir dari perang Hunain. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, kita akan coba ambil beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama ya, yang bisa kita ambil dari perang Hunain ini. Baik, faedah yang pertama, ya, bahwa perang Hunain ini menunjukkan kesungguh-sungguhan kaum musyrikin untuk melenyapkan kaum muslimin. Ya. Kita bisa lihat bagaimana persiapan yang dilakukan oleh orang-orang Thaqif dan juga orang-orang Hawazin untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang berada di kota Makkah. Jadi ba'da fathu Makkah mereka mendengar berita kemenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung bersiap-siap. Ini hendaknya melahirkan kewaspadaan kepada kita. Ya, kaum musyrikin mereka senantiasa berupaya untuk memadamkan cahaya Islam. Sesaat setelah mereka mendengar kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mereka langsung berusaha untuk memadamkan cahaya kemenangan tersebut. Mengumpulkan pasukan, mengumpulkan persiapan, bahkan ya anak-anak dan istri mereka serta harta-harta yang mereka miliki mereka bawa ya beserta mereka ya beserta pasukan. Tujuannya agar apa? Agar mereka berperang habis-habisan. Lihat kesungguh-sungguhan yang ada pada kaum musyrikin untuk memadamkan cahaya kemenangan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum. Di pertemuan-pertemuan awal perang Hunain kita telah sebutkan dialog. Telah kita kisahkan dialog antara Malik bin Auf dan Duraid ibn Simmah. Ya, Malik bin Auf adalah seorang pemimpin muda, kemudian Duraid bin Simmah adalah seorang veteran, yang orang yang sudah banyak pengalaman dalam peperangan. Ya, namun kemudian saran dari Duraid bin Simmah ini tidak didengarkan oleh Malik bin Auf sebagai pihak muda. Ya, ini yang menyebabkan kekalahan mereka. Dari sini kita hendaknya mengambil pelajaran bahwa orang-orang yang muda ini hendaknya mendengar nasihat dari orang-orang yang lebih senior. Ya, Malik bin Auf, kenapa pasukannya gagal? Tentunya semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ada sebabnya. Kenapa? Ya, dia tidak mendengarkan saran dari Duraid bin As-Simmah. Wanita-wanita yang mereka bawa, ya ternyata ini menyulitkan posisi kaum musyrikin. Dan justru menjadi sebab kaum muslimin mendapatkan banyak sekali ghanimah. Jadi kerugiannya sangat besar. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia tidak mendengar nasihat dari orang yang lebih tua. Tidak mendengar nasihat orang yang lebih senior. Oleh karena itu, pendapat orang-orang yang lebih tua daripada kita, ini juga hendaknya dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Karena mereka adalah figur-figur yang sudah kenyang makan asam dan garam, ya kehidupan, banyak pengalamannya, tinjauannya banyak, perspektifnya lebih luas. Orang yang lebih muda, pengalamannya sedikit, perspektifnya lebih sempit. Oleh karena itu, hendaknya orang-orang yang lebih muda ini mempertimbangkan nasihat dan masukan-masukan dari orang-orang yang lebih senior. Kemudian faedah yang ketiga, barakallahu fikum. Ketika mendengar kabar bahwa pasukan kaum musyrikin sedang bergerak menuju kota Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta merta langsung melakukan penyerangan, tapi beliau melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan mengirimkan sahabat Abdullah bin Hadrat Al Aslami radhiyallahu anhu untuk mengecek kebenaran bahwa kaum musyrikin telah berangkat dari kota Taif untuk menyerang kaum muslimin di kota Makkah. Mohon maaf, tadi ada gangguan sedikit. Baik, kita kembali ke pembahasan faedah-faedah dari perang Hunain. Tadi kita sebutkan, ya, Nabi SAW mengirimkan Abdullah ibn Hadrat al-Aslami untuk mengecek kebenaran. Apakah benar-benar pasukan kaum musyrikin telah berkumpul untuk menyerang kaum muslimin. Jadi beliau mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Maka ini menunjukkan bahwa senantiasa kita memastikan khobar yang masuk, khobar yang datang. Harus ada cek dan recheck agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Baik. Kemudian faedah yang keempat, barakallahu fikum. Ya. Sebelum berperang, ya, sebelum terjadinya perang Hunain, sebelum berangkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminjam baju besi dari Sofwan bin Umayyah. Ya, 200 baju besi yang dipinjam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa apa? Perang itu butuh persiapan. Bukan hanya untuk setor nyawa. Ngapain Nabi SAW meminjam baju besi? Agar pasukan kaum muslimin bisa lebih terlindungi. Sehingga peperangan butuh persiapan. Nabi SAW tidak hanya bawa badan kemudian berperang, tapi beliau berupaya. Apa yang bisa melindungi pasukan beliau? Ketika beliau melihat bisa meminjam baju besi dari Sofwan bin Umayyah, beliau pinjam baju besi tersebut, kemudian beliau pakaikan kepada kaum muslimin. Sehingga apa? Perang butuh persiapan, bukan hanya setor nyawa saja. Baik. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, bahwa bolehnya seorang pemimpin meminta bantuan dan meminjam senjata dari pihak lain, walaupun itu seorang musyrik. Ingat, telah kita sampaikan bahwa Sofwan bin Umayyah ketika itu belum masuk Islam. Dia diberi waktu beberapa bulan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memegang keyakinannya, ya, agar dia sendiri yang kemudian menyatakan keislamannya. Nabi SAW tidak memaksa. Nabi SAW memberikan waktu kepada Sofwan bin Umayyah. Nah, kemudian Nabi SAW meminjam, ya, baju besi dari Sofwan bin Umayyah yang masih musyrik. Ini menunjukkan bahwa bolehnya, ya, seorang pemimpin kaum muslimin yang meminjam senjata dan meminta bantuan dari kaum musyrikin. Kita berpaling pada faedah yang keenam. Faedah yang keenam ini berkaitan dengan kisah Dhatu Anwar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah pohon, para sahabat meminta agar beliau, ya, membuatkan pohon keramat. Ya Rasulullah, ij'al lana Dhatu Anwar kama lahum Dhatu Anwar. Bagian sahabat yang baru masuk Islam, ya, meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuatkan pohon keramat. Ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan. Ya, kita bisa lihat bagaimana para sahabat yang ketika itu mereka ada di tengah-tengah mereka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka bisa terjatuh pada permintaan yang tentu ini merusak tauhid. Ya, meminta agar dibuatkan pohon keramat. Bagaimana ini bisa terjadi di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini menunjukkan bahwa syirik adalah permasalahan yang sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Ya, bahkan ini bisa terjadi di kalangan para sahabat, walaupun mereka adalah orang-orang yang baru masuk masuk Islam. Kemudian faedah yang ketujuh, masih dari kisah Dhatu Anwat, ya, kita bisa melihat bahwa manusia memiliki kecondongan untuk mengikuti jalan umat-umat terdahulu, orang-orang sebelum mereka. Ya, jadi ada naluri pada diri manusia untuk mengikuti jalan-jalannya orang-orang sebelum mereka. Seperti apa? Ini diambil dari mana? Dari keinginan kaum musyrikin untuk, dari keinginan sebagian para sahabat untuk mengikuti jalannya kaumnya Nabi Musa. Ya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, kultum kama qala banu Israel li Musa ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Kalian wahai para sahabat telah mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Banu Israel kepada Musa. Jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka, yaitu kaum musyrikin, memiliki sesembahan. Ini menunjukkan bahwa pada manusia ada kecondongan untuk mengikuti orang-orang sebelum mereka. Baik. Kemudian faedah yang kedelapan, bahwa hendaknya kita waspada dari mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Ya, jadi apa yang menjadi kebiasaan orang kafir ini harus kita waspadai, karena dia bisa menyimpangkan manusia dari kebenaran. Ya, menggantungkan senjata-senjata di pepohonan, nah ini kebiasaan orang kafir yang ternyata merupakan apa? Kesyirikan. Disamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan permintaan Banu Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ya, jadi jangan asal asal taklid, ya. Jangan asal mengambil dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, kadang kita apa yang sedang tren di negara-negara kafir diikuti begitu saja tanpa dia mengetahui. Ya, tanpa dia mengetahui konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Ini konsekuensi dari apa yang dia lakukan dengan meniru orang-orang kafir tersebut. Ya. Orang-orang kafir, kebiasaan-kebiasaan mereka bisa menyimpangkan seseorang dari jalan kebenaran. Ya. Kemudian faedah yang ke-9. Faedah yang ke-9. Ya. Para sahabat itu ketika meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk dibuatkan pohon keramat, mereka meminta kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ij'al lana dhata anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah buat kami pohon keramat. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sadar syariat itu berasal dari Nabi SAW. Mereka tidak kemudian membuat sendiri ya pohon keramat itu. Tapi mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuatkannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa suatu perbuatan ini memerlukan legitimasi secara syar'i. Ya, kalau memang seseorang itu bebas berkreasi dengan ibadahnya, maka para sahabat akan membuat pohon keramat tanpa harus meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak kemudian membuat sendiri, tapi meminta dibuatkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sadar yang namanya syariat ini legitimasinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari manusia biasa. Jadi enggak boleh kita berkreasi dengan kreativitas kita menciptakan ibadah demi ibadah, enggak boleh. Ya, para sahabat sadar betul yang boleh melegitimasi suatu ibadah adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, oleh karena itulah mereka tidak membuat pohon keramat sendiri, tapi mereka meminta agar yang membuatkan itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu di ACC oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti boleh. Kalau nggak di ACC, berarti apa? Nggak boleh. Ya, jadi suatu perkara itu baru dianggap sebagai perkara yang syar'i kalau ada legitimasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini faedah yang sangat bermanfaat. Kemudian faedah yang ke-11, faedah yang ke-10. Bahayanya sikap ujub, ya, bangga dengan diri sendiri, bangga dengan kemampuan yang ada pada diri sendiri. Ini terjadi pada sebagian para sahabat. Mereka berbangga dengan jumlah mereka yang banyak. Ya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Idz a'jabatkum katsratukum falam tughni 'ankum syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kalian ya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian, tapi ternyata jumlah yang banyak tersebut tidaklah memberikan manfaat kepada kalian, ya, justru kebanggaan tersebut menjadi penyebab kekalahan. Ya. Jadi jumlah yang banyak ini bukan sumber kemenangan, ya. Jangan kalian merasa ujub. Ini bahayanya sikap ujub. Justru dengan ujub dan kesombongan tadi menyebabkan pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan. Kemudian faedah yang ke-11, barakallahu fikum, ya. Dari sikap para sahabat, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diserang di awal perang Hunain, ya, para sahabat sebagian di antara mereka lari meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika mereka dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun kembali mendatangi beliau, berperang bersama beliau, melindungi beliau. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya kita bersegera memenuhi panggilan syariat. Ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan suatu perintah, maka segera kita laksanakan, jangan ditunda-tunda. Para sahabat ketika dipanggil, ya alal ansar, ya alal muhajirin, ya ya ashabas samurah, ya wahai ansar, wahai muhajirin, wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, mereka langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, langsung berupaya untuk memenuhi panggilan syariat tanpa menunda-nundanya sama sekali. Ini satu keteladanan yang diberikan oleh para sahabat yang hendaknya kita contoh. Karena itu jangan suka menunda-nunda apa yang diperintahkan dalam syariat. Kalau kita bisa melaksanakannya dengan segera, maka segera laksanakan. Kemudian yang mungkin terakhir dari faedah dari perang Hunain ini, kita bisa melihat sikap pemaaf yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh para sahabat, beliau tidak kemudian mencela mereka. Ya, karena memang serangan yang dilakukan oleh Hawazin ketika itu adalah serangan yang demikian kilat, yang demikian cepat. Ya, wajar para sahabat kocar-kacir di awal pertempuran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka, tidak kemudian mencela para sahabat, ya, yang seakan-akan meninggalkan Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari kisah peperangan Hunain. Ya, selanjutnya insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ya, kita akan bahas tentang perang Thaif. Bagaimana upaya pengepungan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada benteng Thaif, tempat kaum musyrikin berlindung. Dan juga kalau masih ada waktu, kita akan lanjutkan dengan kisah pembagian ghanimah dari perang Hunain. Jadi pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang kota Thaif atau mengepung kota Thaif, setelah itu selesai baru diadakan pembagian ghanimah. Baik. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menjalankan misinya dan berhasil mendobrak pertahanan benteng Thaif? Apa yang terjadi ketika itu? Dan demikian juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan ghanimah yang berhasil dikumpulkan? Ya, apakah semuanya menerima pembagian ghanimah tersebut? Ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari sejarah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya. Ustaz, tadi diceritakan berarti Abu Amir menjadi pemimpin perang itu hanya sesaat atau tidak sampai hitungan hari sampai akhirnya terkena panah. Iya. Abu Amir ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar sisa-sisa pasukan kaum musyrikin di perang Hunain. Dan ketika itu beliau pun gugur di perang tersebut karena terkena panah. Jadi beliau tidak lama untuk menjadi komandan yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ustaz, dari kisah Rasulullah tadi yang dipraktekkan berwudu langsung berdoa. Apabila kita banyak masalah, ya, saya sering mendengar bahwa ketika kita banyak masalah atau ingin berdoa, hendaknya kita berwudu dan hamparkan sajadah untuk sholat lalu berdoa. Apakah ini sama-sama baiknya atau beda kondisi, beda pelaksanaan? Wallahu ta'ala alam, ya, dua-duanya adalah hal yang baik. Jadi tidak mengapa bagi kita untuk berwudu kemudian berdoa atau kita dahului dengan sholat terlebih dahulu. Dan demikian tidak mengapa, insya Allah. Baik, bolehkah mempelajari ilmu kebal atau tenaga dalam dalam rangka jihad? Ya, wallahu ta'ala a'lam, ilmu kebal yang ada di tengah-tengah kita ini bagaimana cara mendapatkannya? Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan untuk mendapatkannya. Ya, seperti melakukan ritual-ritual tertentu atau membaca wirid-wirid tertentu atau praktek-praktek yang lebih daripada itu. Dan kalau kita melihat para sahabat Nabi SAW, tadi kita lihat Abu Amir al-Ash'ari, ya, terluka sampai kemudian meninggal dunia. Bahkan iya, tadi ada sempat kita lewatkan, ya, kisahnya Khalid ibn Walid itu juga terluka dalam perang Hunain. Sampai kemudian dia didoakan oleh Nabi SAW sehingga bisa sembuh kembali. Ya. Para sahabat terluka dalam medan pertempuran. Kenapa kemudian kita berupaya untuk mencari ilmu kebal? Ya, apalagi thariqah atau jalan untuk mendapatkan ilmu kebal tersebut, ya, pada yang terdapat penyimpangan-penyimpangan syariat. Ya, harus mengamalkan ini, harus berpuasa dalam waktu sekian dan sekian, ya. Banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan untuk mendapatkan tenaga dalam tersebut. Barang siapa yang dia ingin mempelajari bila diri, ya, enggak usah libatkan, ya, ilmu-ilmu seperti ini. Ya, ilmu tenaga dalam, ilmu kebal, ya. Ilmu kebal dan ilmu-ilmu yang semisalnya, ya. Ya, belajar biasa saja, belajar banting, belajar mukul, belajar nendang, belajar bermain pedang, belajar memanah, belajar membidik, ya, dengan pistol dan senapan. Nah, ini bermanfaat bagi jihad fisabilillah dan tidak terdapat padanya pelanggaran syariat. Allahu ta'ala alam. Cukup? Cukup, baik. Insyaallah kita bertemu lagi di pekan yang akan datang. Sampai berjumpa, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.